نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sambil kita pada ucapan Ibn Rajab dalam kitabnya Bayan Fadli Ilmi Salaf, yaitu ucapan beliau waqad sadaqa Ibn Mas'ud fi qawlihi fi as-sahabah, sungguh sangat tepat, sungguh sangat benar ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang para sahabat, innahum abarrul ummati quluban wa a'maquha 'uluman wa aqalluha takallufan wa ruwiya nahruhu 'an Ibn 'Umar aydan. Apa ucapan Ibn Mas'ud yang dikatakan sadaqah? Sungguh sangat benar ucapan beliau, ucapan Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan tentang sahabat, mereka annahum abarrul ummati quluban, mereka adalah orang-orang yang paling baik hati-hatinya. Wa a'maquha 'uluman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan, dan yang paling sedikit takallufnya. Aqalluha, yang paling qalil. Takallufan, bebannya tidak memberat-beratkan. Qanibirin a'azakumullah, tidak memaksa-maksakan diri, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Ini makna aqalluha takallufan, paling sederhana mereka, paling sedikit takallufnya. Dan diriwayatkan kalimat yang hampir sama dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, menyatakan bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang abarruha quluban wa a'maquha 'uluman wa aqalluha takallufan. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan yang paling sedikit takallufnya. Wa fi hadha isharatun ila anna man ba'dahum aqallu 'uluman wa akthar takallufan. Ucapan-ucapan beliau ini isyarat. Hada isyarah, isyarat bahwasanya orang yang setelah para sahabat kurang ilmunya. Aqallu 'uluman, sedikit ilmunya. Wa akthar takallufan, tapi banyak takallufnya. Banyak memberat-beratkan diri. Ilmunya lebih sedikit, tetapi bebannya lebih besar. Yani mereka memaksa-maksakan diri harus begini, harus begitu. Bahkan sudah disinggung di dalam kitab Ighatsatul Lahafan, betapa banyaknya orang-orang yang memberat-beratkan diri dengan was-was. Daripada begini, mendingan begitu. Daripada begitu, mendingan begini. Daripada, mendingan, walaupun. Akhirnya mereka memberat-beratkan diri. Bagaimana ilmu mereka? Dangkal. Bagaimana pemahaman mereka terhadap fiqih? Jahlan, bodoh, enggak mengerti. Bagaimana keadaan hati mereka? Hati mereka tidak lebih baik dari para sahabat. Para sahabat abarru quluban, orang-orang yang hatinya paling baik. dan orang-orang yang ilmunya paling tinggi setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan aqalluha takallufan, dan sedikit takallufnya, tidak memberat-beratkan. Waqala Ibnu Mas'ud aidan, Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, innakum fi zamanin katsir ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalian ini berada di satu zaman, padahal yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud zaman setelah sahabat. Jadi kalian wahai para tabi'in, kalian wahai manusia-manusia yang tidak sempat bertemu dengan Nabi, kalian yang datang-datang sekarang ini, muslimin-muslimin baru, kalian ini kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, fi zamanin, di zaman katsir ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian di zaman para sahabat adalah orang-orang yang ulamanya banyak, qalil khutaba'uhu, khatibnya sedikit. Di zaman para sahabat dalam keadaan ulama mereka banyak, hampir semua para sahabat alim, hampir seluruh mereka ulama, tapi khutaba'uhum qalil, tetapi khatib-khatib mereka sedikit. Siapa yang jadi khatib ceramah di mimbar-mimbar di kalangan para sahabat? Sedikit. Tidak berani berbicara kecuali Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak berani berkhutbah kecuali Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, atau yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengajar, yaitu Mu'az bin Jabal. Khatibnya sedikit, tetapi ulamanya banyak. Artinya tidak semua ulama jadi khatib. Tidak semua ulama jadi juru pidato. Tetapi nanti kata Ibnu Mas'ud, suatu saat saya tiba adakum, akan datang setelah kalian, zamanun, satu zaman yang qalilun ulama'uhu wa kathirun khutaba'uhu. Alhamdulillah. Adikmul aslih alaikum. Akan datang satu zaman terbalik. Ulamanya sedikit, khatibnya banyak. Ulamanya sedikit. Di mana ada ulama? Di sana, di ujung sana. Ada jauh di negeri Yaman, di negeri di Jazirah, di jauh. Lah di tengah-tengah kita ada enggak? Hampir dikatakan enggak ada. Yang ada hanya murid-murid ulama. Khonifirina azakumullah. Berarti qalilun ulama'uhu, sedikit ulamanya. Tetapi bagaimana khatibnya? Kathirun khutaba'uhu, khatibnya banyak, dikit-dikit ceramah, punya satu ayat, dua ayat ceramah, punya hadis, satu hadis, dua hadis ceramah, yang tidak punya hadis kecuali hadis dhaif ceramah, yang tidak punya hadis sama sekali walaupun dhaif ceramah. Masya Allah. Di mimbar ceramah, di dalam satu riwayat, yang saya lafadznya lupa, entah waktu itu dikeluarkan oleh siapa, kalimatnya pun saya enggak ingat, maknanya kurang lebih seperti ini. Masya Allah. Enggak hafal hadisnya, enggak hafal lafadznya, enggak tahu terjemahnya, enggak tahu dikeluarkan oleh siapa. Pokoknya kalau enggak salah kalimatnya begini. Itu ceramah di mimbar-mimbar. Kenapa demikian? Karena qalilun ulama'uhu wa katsirun khutaba'uhu, sedikit ulamanya tapi banyak penceramahnya, banyak khatib-khatibnya, lancang, berani berbicara tanpa ilmu. Qulna a'udzubikumullah, dokter hewan ceramah, insinyur ceramah, orang-orang yang belajar ilmu dunia ceramah, apa isinya kira-kira? Bahwasannya sholat itu ditinjau dari kesehatan, merupakan senam pagi, senam sore. Ditinjau dari kesehatan, sholat itu akan memberikan hikmah begini dan begini dan begini. Masya Allah. Sholat dikatakan senam. La haula wa la quwata illa billah. Datang lagi orang ditinjau dari kimia, bahwa perkara ini kenapa demikian, kenapa demikian. Qulna a'udzubikumullah, qalilun ulama'uhu, sedikit ulamanya, banyak penceramahnya. Akhirnya masing-masing ceramah dengan akalnya sendiri-sendiri, dengan latar belakang ilmu dunianya sendiri-sendiri. Ini fitnah. Perbedaannya dengan para sahabat justru mereka rata-rata ulama, tapi penceramahnya sedikit. Apalagi juru fatwa. Penceramahnya aja sedikit. Apalagi juru fatwa mereka enggak berani. Ketika ditanyakan, wahai sahabat fulan, bagaimana ini hukumnya? Tanya sama beliau. Dia lebih alim dari saya. Ditanyakan kepada yang kedua, kata yang kedua, tanyakan kepada si fulan yang ketiga. Dia lebih alim dariku. Aku enggak berani memutuskan yang seperti ini. Tanyakan kepada si fulan terus. Karena takutnya mereka untuk memberikan fatwa. Kenapa mereka takut memberikan fatwa? Tanggung jawabnya di hadapan Allah berat. Tanggung jawabnya di hadapan Allah mengerikan. Dia akan dipertanggungjawabkan setiap kalimat yang dia ucapkan. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa mereka berilmu dan beriman. Punya ilmu, punya iman. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dulu para sahabat sedikit ulama, sedikit penceramahnya padahal banyak ulamanya. Datang nanti setelah kalian satu zaman, sedikit ulamanya tetapi banyak ahli pidatonya. Faman katsura ilmuhu wa qalla qawluhu fahuwal mamduh. Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang banyak ilmunya tetapi sedikit ucapannya, fahuwa mamduh, dialah orang yang terpuji. Mamduh, mudihalahu, yani dipuji. Wa man kana bil aksi, siapa yang sebaliknya, sedikit ilmunya, banyak ngomongnya, kana fahuwa madmum, kana madmuman, maka orang ini madmum. Man kana bil aksi, siapa yang sebaliknya, fahuwa madmum, maka dia madmum, tercela. Sedangkan yang sedikit bicaranya padahal banyak ilmunya, itu yang terpuji. Sebaliknya, orang yang banyak bicaranya tapi sedikit ilmunya, ini yang madzmum, yang tercela. Wa qad syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ahli Yaman bil iman. Rasulullah sallam memuji penduduk Yaman dari kalangan orang-orang yang beriman di kalangan mereka. Dipuji dengan iman wal fiqh. Al imanu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Dalam riwayat al-imanu Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Khonifidina azakumullah. Dipuji oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang ahlul iman, ahlul fiqh, ahlul hikmah. Kenapa? Ahlul Yamani aqallun nasi kalaman. Mereka para penduduk Yaman, sedikit pembicaraannya, sedikit ngomongnya. Wa tawassu'an fil ulum, tetapi luas ilmunya. Mereka luas dalam ilmu. Lakinna ilmahum ilmun nafi' fi qulubihim. Tetapi ilmu mereka adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat di hati-hati mereka. Apa ilmu yang nafi'? Sudah lewat pembahasannya. Yaitu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang dipraktekkan. Ilmu yang diyakini dalam hati, terbukti dalam anggota badan, dipraktekkan dalam mulutnya, dipraktekkan dalam tangannya, dipraktekkan pada kakinya, dipraktekkan pada seluruh badannya, dan disampaikan pada orang lain sebagai nasihat. Ini ilmu adalah ilmu yang nafi'. Maka mereka, karena memiliki ilmu yang nafi', mereka adalah orang-orang yang lebih dulu beramal sebelum orang lain, dan kemudian berbicara apa yang diperlukan. Wa yu'abbiruna bi alsinatihim, mereka terangkan dengan lidah-lidah mereka. Anil qadril muhtaji ilaihi min dalik. Perhatikan, mereka mengungkapkan ilmu tadi, yakni mengajarkan ilmu tadi dengan lidah-lidah mereka. Alal qadril muhtaj, seukuran yang dibutuhkan. Qadr, ukuran, sekadar bahasa kaliannya. Al muhtaj, yang dibutuhkan. Yani sekadar apa yang dibutuhkan. Alal qadril muhtaj ilaih, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Wa hadza huwal fiqhu fil ilmi annafi', dan itulah yang namanya fiqh, cerdas, paham betul apa yang dimaukan dalam ilmu nafi'. Ilmu nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Karena dia tahu ilmu nafi' itu adalah ilmu yang diamalkan, maka ketika dia mengajarkan pada orang lain pun sama, ingin mengajarkan sesuatu agar diamalkan. Maka tidak mungkin dia akan membuat bingung pendengarnya. Enggak mungkin dia akan membuat susah pendengarnya. Karena dia berharap agar ilmu tadi dipraktekkan. Maka ketika ditanya apa hukumnya ini, halal, karena Nabi menyatakan halal. Haram, karena Allah menyatakan haram. Haram, karena dalil dari hadis. Selesai. Titik. Tidak menyatakan tapi kalau begini, tapi kalau gitu, barangkali begini, barangkali begitu. Tetapi dalam satu pendapat, ada rakyu ini, ada rakyu ini. Dalam masalah ini ada khilaf kesir. Dan sekian para ulama menyatakan begini, menyatakan, sampai pada akhirnya orang yang mendengarkannya bingung. Tidak bisa mengamalkan. Tidak bisa mentarjih. Khonibin a'azakumullah, berarti dia tidak faqih. Kenapa tidak faqih? Karena dia tidak tahu apa yang dikatakan ilmu nafi'. Kalau dia faqih, dia akan tahu yang namanya ilmu nafi', ilmu yang yu'mal bih, ilmu yang diamalkan, maka itu ilmu nafi'. Maka dia mengamalkan pada dirinya dan mengajarkan pada orang lain agar mereka beramal. Mengajarkan pada orang lain agar mereka beramal. Diajarkan kepada kalian agar kalian praktek. Diajarkan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin beramal. Maka diberi sesuatu yang sudah masak, sesuatu yang sudah matang, ini kerjakan. Ini kerjakan. Alal qadril muhtaj ilaihi min dzalik. Sekadar yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Wa dza huwal fiqhu fil ilmi nafi'. Itulah yang dikatakan fiqih. Itulah yang dikatakan pemahaman fiqih terhadap ilmu nafi'. Fa afdalul ulumi fi tafsir al-Qur'an wa ma'anil hadis. Maka sebaik-baik ilmu, seafdal-afdal ilmu adalah tafsir Al-Quran wa ma'anil athar, ma'anil ahadith. Tafsir Al-Quran, ayat ini tafsirnya begini, kerjakan. Hadis ini maknanya begini, kerjakan. Itu ilmu yang paling bermanfaat. Wal kalamu fil halali wal haram. Termasuk ilmu yang paling bermanfaat atau yang paling afdal adalah ilmu tentang mana yang halal, mana yang haram. Maka nama aturan anil sahabah, apa yang diterima riwayat-riwayatnya dari para sahabat, watabi'in dan dari para tabi'in, watabi'it tabi'in dan dari para pengikut mereka, ila an yantahiya ila zamani a'immatil islamil masyhurin, sampai kepada para imam-imam ahli sunnah yang masyhurin, al-muqtada bihim, yang diikuti, yang dijadikan sebagai panutan, sebagai qudwah, itu makna muqtada bihim. Alladzina sammainahum fi ma sabaq, yang kita sudah sebutkan di antaranya sebagaimana apa yang telah lewat. Khun ibn a'azakumullah, yakni mengambil dari Quran, dari sunnah, dan mengambil pemahaman tafsir Quran itu, mengambil pemahaman makna-makna hadis itu dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat, para tabi'in, yang diikuti oleh para tabi'it tabi'in, yang diikuti di belakangnya oleh para a'immah, para imam-imam ahlus sunnah, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Imam Malik Ibn Anas, dan sekian para ulama dari imam-imam ahlus sunnah, seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan termasuk Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dan termasuk antaranya Ibn Qayyim rahimahullah, dan para ulama kibar, ma'rufin, masyhurin. Itulah yang dikatakan ilmu nafi'. Adapun ilmu dari hasil ngelamun, itu bukan ilmu nafi'. Dan itu tidak memberikan apa-apa. Tahu ilmu hasil ngelamun? Ilmu hasil ngelamun itu dia tidak baca Quran, dia tidak baca sunnah, dia tiba-tiba berpikir sendiri, ngelamun sendiri, kayak-kayaknya seperti ini. Tiba-tiba terbetik di benaknya. Tiba-tiba terbersit di telinganya, tiba-tiba dia ingat sesuatu, ah, kayaknya ini benar. Itu bukan ilmu. Itu wasawisu syaitan. Sebagaimana ada seorang da'i, na'udzubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosanya yang besar, sudah mati dia, mengatakan, saya sempat berpikir, tiba-tiba terbesit di benak saya, bukankah disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah menjadikan di muka bumi sesuatu menjadi khalifah. Maka sesuatu ini jangan-jangan bisa jadi apa yang dikatakan oleh teori Darwin itu benar. Karena khalifahnya adalah Adam. Tetapi Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan sesuatu menjadi khalifah. Ja'il itu kan memiliki dua maf'ul, dua objek, menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Maka kalau ja'ilun fil ardi khalifah, baru satu maf'ulnya, menjadikan titik-titik menjadi khalifah. Getik-getiknya ini apa? Jangan-jangan teori mereka benar. Tiba-tiba dia meyakini dengan keyakinan kufur-kufur. Keyakinan yang kufur bahwasanya manusia ini dari kera. Berarti Adam itu adalah kera yang dipotong buntutnya. Yang dipotong ekornya. Menjadi Adam alaihi salam. Subhanallah, maha suci Allah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus makhluk yang demikian? Qunibidina azakumullah. Terbalik. Justru monyet dari manusia. Allah kutuk Yahudi menjadi monyet. Apakah mau Allah mengutuk kalian? Wahai pengikut teori Darwin untuk menjadi monyet. Qunibidina azakumullah. Dari mana hasilnya? Tafsir tadi dari mana? Apakah dari para sahabat? Bukan. Apakah daripada tabi'in? Kalla. Apakah daripada tabi'i tabi'in? La wallah. Apakah daripada ulama, imam, imam ahli sunnah? Tidak sama sekali. Semuanya tidak. Dari mana dapatnya? Hasil ngelamun. Hasil ngelamun menyatakan, ah kayaknya ini benar ini teori Darwin ini. Qunibidin a'azakumullah. Maka sesatlah dia. Tetapi biasa, kalau ada tokoh sesat, maka niscaya para Yahudi, Nasrani, kafir, para syayatin akan menyambut. Engkau memang orang yang hebat. Engkau menemukan sesuatu tafsir yang belum terfikir oleh para ahli-ahli tafsir lainnya. Maka dipanggil oleh para Madinah. Dipanggil oleh mereka untuk diberi tanda jasa bahwa engkau memang seorang yang jenius. Sungguh tafsirmu belum pernah diucapkan oleh orang lain. Berarti engkau penemu tafsir ayat ini. Astagfirullahaladzim. Kita kan penemu. Emang ini urusannya urusan masalah dunia. Kalau urusan masalah dunia, fisika, kimia, biologi, ada penemuan-penemuan baru mungkin. Tetapi dalam masalah agama, penemuan baru bid'ah, muhdatsah. Penemuan baru itu sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Khonibidina azakumullah, hati-hati. Sungguh orang yang sesat dalam masalah agama pasti akan didukung oleh orang-orang kafir, oleh syayatin dan insi wal jin. Akan dipanggil sebagai tokoh hebat, dibawa ke Oxford, dibawa ke Eropa, ke Amerika, dibawa ke sana kemari. Ini tokoh da'i yang jenius katanya. Menemukan tafsir baru dalam masalah Quran. Qunibidina azakumullah muslimin yang saya hormati. Maka saya katakan sekali lagi, yang namanya ilmu yang nafi', yang namanya ilmu yang afdalul ulum, sebaik-baik ilmu adalah apa yang ditafsirkan dari Quran dan Sunnah. Apa yang memahamkan atau memahami Quran, memahami Sunnah dari para sahabat, daripada tabi'in, daripada tabi' tabi'in, dan dari pengikut mereka. Yang mengikuti generasi pertamanya. فَضَبْتُ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ الْعِلْمِ. Maka ضَبْتُ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ, memastikan apa yang diriwayatkan dari mereka itu juga sebaik-baik ilmu. Bagaimana memastikan riwayat dari mereka? Dengan ilmu hadis. Apakah ini sahih, apakah ini dhaif, apakah ini hasan, dipelajari rawi-rawinya, rijalnya, dipelajari sanadnya, dipelajari matannya, dipelajari apakah mu'al atau syadz. Khunfirina azakumullah. Ini semua afdalul ilm. Kenapa? Karena itu adalah dhabtu aqwalihim, dhabtu ma wuruya anhum, memastikan apa yang diriwayatkan dari mereka. Setelah pasti bahwa ini hadis sahih, ini riwayat sahihah, tafahamahu wa ta'aqqalahu wa tafaqqaha fi, maka mulailah memahami riwayat-riwayat yang sahih tadi, mempelajarinya dan bertafaqquh. وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّوَسُّعْ لَا خَيْرًا. Adapun yang setelah mereka dari tawassu' berluas-luas dengan kalimat-kalimat yang tidak diriwayatkan dari salaf, berpanjang lebar pembicaraan yang hasil ngelamun, hasil perasaan sendiri, hasil otak sendiri, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ, kebanyakan tidak ada kebaikannya. Kebanyakan tidak ada kebaikannya. Kita diberi akal oleh Allah untuk memahami Quran, memahami Sunnah, memahami ucapan-ucapan para salafus saleh ketika menafsirkan Quran, untuk memahami kata-kata para ulama, a'imma dari para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Akal ini memahaminya dengan cara seperti itu. Bukan loncat, mensejajarkan dirinya dengan Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar menafsirkan seperti itu. Umar menafsirkan seperti ini. Para sahabat menafsirkan seperti itu. Para tabi'in menafsirkan seperti ini. Ah, mereka kurang jeli. Saya begitu melihat ayat ini, langsung pikiran saya kepada satu tafsir yang belum dikatakan oleh mereka. Bahwa ini mengenai ini dan ini dan ini dan itu. Ini namanya sombong. Mutakabbirun jabbar. Orang ini murai, ingin dipuji. Dan orang ini dalam keadaan merasa lebih tinggi dari mereka, para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka seringkali ucapan-ucapan mereka, la khaira, enggak ada kebaikannya. Illa an yakuna syarhan li kalamin yata'allab bi kalamihim. Kecuali kalau ucapan-ucapan dia, yang merupakan perluasan dari dia, kalau bentuknya hanya menerangkan apa yang terkandung dalam ucapan para sahabat itu, apa yang terkandung dalam ucapan para tabi'in, apa yang terkandung dalam ucapan para tabi'in tabi'in dan para imam-imam ahlu sunnah, maka inilah yang dikatakan bermanfaat. Walaupun itu dari dia. Tapi kan Ustaz nerangkan buktinya, berarti Ustaz menambahi ucapan baru dari salaf. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, illa an yakuna syarhan. Kecuali kalau dalam rangka mensyarah, dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud di dalam ucapan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in dan para ulama, para imam-imam ahli sunnah. Maka itu membantu memahami apa kata para sahabat. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim, adapun sesuatu yang menyelisihi ucapan mereka, fa aktsaruhu batil, kebanyakan batil. Adapun pendapat-pendapat yang baru, ucapan-ucapan baru yang menyelisihi ucapan salafnya, ucapan para sahabat, maka fa'aktsaruhu batil, kebanyakan batil. Atau kalau tidak batil, la manfa'ata fih, tidak ada manfaat fih, enggak ada manfaat padanya. Imma batil, imma tidak bermanfaat. Khana bin na'azukumullah, apa bedanya antara keduanya? Kalau bertentangan, ternyata yang dibawa oleh para sahabat hak, yang dia katakan batil. Itu dikatakan batil, kebanyakan batil. Atau kalau tidak batil, la manfa'ata fih, enggak ada manfaatnya. Bagaimana dengan manfaatnya? Seperti menyatakan, kami telah menemukan dan telah meneliti, ternyata di dalam babi itu ada cacing pita yang membahayakan manusia, akan begini, akan begitu, akan begini. Baik, para sahabat tidak menemukan, kami menemukan. Baik, kita tanyakan pada mereka, mal manfa'ah, apa manfaatnya setelah kalau tahu? Manfaatnya, ada orang yang berkata, kalau begitu, saya akan masak sampai cacing pitanya mati. Jadi halal kan? Salah apa benar? Salah. Kamu tahu ada cacing pitanya atau tidak tahu ada cacing pitanya, kalau Allah bilang haram, haram. Tahu ataupun tidak tahu ada kejelekan-kejelekannya, kalau dikatakan oleh Rasul haram, haram. Tetapi kan mendukung kita untuk kita semakin semangat mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang haram. Kalau kita tahu ada kejelekan-kejelekannya, kan kita menghindari. Baik, kalau engkau menghindari karena takut cacing pita, dan para salaf menghindarinya karena takut azab neraka, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih afdal? Ini akidah. Ini urusan hati. Sama-sama meninggalkan yang haram. Yang ini meninggalkan haram karena Allah mengancam dengan nar. Karena Rasulullah SAW mengatakan hati-hati, Allah akan murka kepadamu. Maka dia takut. Sedangkan yang ini, dia meninggalkannya karena takut nanti ada penyakit, ada cacing pitanya. Atau takut nanti saya mendapatkan penyakit ini, penyakit itu. Ada madarat ini, madarat itu. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh dokter kemarin dalam ceramahnya. Hah? Manfaat atau madarat? Atau kalau madarat, saya katakan tidak. Bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tahu atau tidak tahu, sama saja. Karena kita dalam keadaan diperintahkan untuk takut kepada Allah, takut pada azabnya, takut pada ancaman-ancamannya. Dan diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ada satu orang berhenti merokok karena menyatakan haram, karena dia mendengarkan dari Allah SWT dalam Al-Quran bahwa Allah mengharamkan khaba'is, mengharamkan yang jelek-jelek. Dan dia sudah baca di tulisan seluruh manusia, kafirnya dan muslimnya, bahwa rokok itu jelek. Mudirrun lisahah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, rokok merusak kesehatan. Peringatan pemerintah. Dalam bahasa Inggris juga disebutkan demikian. Berarti sudah sepakat jeleknya. Ngapain saya makan yang jelek? Allah menyatakan haram yang jelek-jelek. Selesai. Ini dapat pahala. Kelompok kedua sama meninggalkan rokok. Kenapa kamu kok meninggalkan rokok sekarang? Saya kemarin setelah ke dokter, ternyata penyakit saya, paru-paru, batuk dan sebagainya, itu ternyata kena rokok. Maka mulai hari ini saya berhenti merokok. Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal dari keduanya? Qul inna a'udzubikumullah, ini takut ancaman dunia, ini takut ancaman akhirat. Maka tentunya yang takut ancaman akhirat lebih mulia, lebih afdal. Demikian pula harapan. Ini harapan dunia pengen sehat. Ini harapan akhirat pengen pahala. Tentunya harapan akhirat lebih besar. Maka kata Ibnul Qayyim, semua tambahan-tambahan dari manusia-manusia belakangan ini menambah-nambah dari apa yang dikatakan oleh salaf, imma batil wa imma la manfa'ata fi. Imma batil wa imma enggak bermanfaat. Khana bin na'azakumullah, dalam keadaan biasa, netral, tahu, enggak tahu sama saja. Bahkan kadang dikatakan merubah niat seseorang karena masalah itu. Khana bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa fi kalamihim fi dzalika kifayatun. Padahal pada ucapan para salafus saleh ada kecukupan. Wa ziyadah, bahkan lebih dari cukup. Fala yujad fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjud. Dalam ucapan-ucapan orang terakhir kadang-kadang ada haknya kan, ada ucapan yang benernya. Tapi Ustaz, ucapannya benar juga begini-begini. Lihat, yang benernya sudah ada pada salaf. Sisanya salah. Kalau begitu, kenapa tidak ambil dari mereka, dari para salafus saleh? Selesai. Iya toh? Karena apa yang ada pada ucapan-ucapan orang terakhir, sebagiannya batil, kalaupun ada benernya, yang benernya sudah ada pada ucapan salaf, pada ucapan sahabat, tabi'in, wa tabi'in, dan seterusnya. Wa huwa fi kalamihim mawjud. Pada ucapan mereka ada. Ada bi aujazi lafdhin wa akhsar ibaratin. Ada pada ucapan salaf dengan kalimat yang lebih simpel. Dengan kalimat yang lebih ringkas. Akhsar ibarah, dengan ungkapan yang lebih pas. Akhsar, lebih ringkas ungkapannya. Qanibirina azakumullah. Apa contohnya? Yang tadi kita contohkan. Tapi Ustaz, itu kan menerangkan hikmah. Kita tambah yakin bahwa ternyata pada masalah ini ada hikmah yang besar. Berarti Allah SWT memerintahkan yang baik-baik. Berarti mengharamkan yang jelek-jelek. Sudah ada dalam Quran secara lebih simpel. Bahwa Allah memerintahkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Kamu temukan ataupun belum ditemukan, sudah dikatakan dalam Al-Quran. Demikian. Fanafidina azakumullah. Sudah ada dalam ucapan salaf secara ringkas. Wala yujad fi kalam man ba'dahu min batilin illa wa fi kalamihi ma bain ma yubayyin butlana. Sebaliknya, apa yang ada pada ucapan terakhir, ucapan orang-orang belakangan dari kebatilan-kebatilan, sudah ada penjelasannya bahwa itu batil dari ucapan salaf. Liman fahimahu wa ta'ammalahu, tentunya bagi mereka yang memperhatikannya, bagi mereka yang memperhatikan dan mempelajari ucapan salaf, pasti dia akan dapatkan bukti kebatilan ucapan orang-orang belakangan. Wa yujad fi kalamihi minal ma'anil badi'ah, dan juga terdapat dalam ucapan para salaf, para sahabat tabi'in, al-ma'ani al-badi'ah, ucapan-ucapan yang cemerlang, makna-makna yang gemerlap, wal-ma'akhid daqiqah, dan juga ada peringatan-peringatan yang betul-betul teliti. Ma la yahtadi bihi man ba'dahu, apa yang tidak terbimbing ke arah sana orang-orang yang setelah mereka. Wala yalum bihi, dan tidak pula mengikuti mereka. Ini orang-orang yang belakangan, setelah mereka yang tidak mengikuti mereka, tidak sampai ke sana mereka jelinya. Tapi para sahabat sudah sangat jeli, sangat teliti, sebagaimana apa yang sering kita sebutkan dan sering kita pelajari ucapan mereka, sungguh sangat bagusnya. Kata-katanya sangat indah, simple, padat. Qanibirina azakumullah, mereka mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Rasulullah SAW ucapannya simpel, ringkas, padat, dan mengajarkan pada sahabatnya untuk berbicara demikian, ringkas, simpel, padat, langsung menuju pada maksud, langsung bisa diamalkan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.